Konsultasi Syariah. Ketuban pecah ketika persalinan, bukan nifas? Pertanyaan. Jika keluar cairan ketuban sebelum persalinan atau ketika proses bukaan, apakah termasuk nifas? Apakah masih wajib sholat? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelumnya, kita akan melihat beberapa batasan yang disampaikan para ulama terkait nifas. 1. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah proses persalinan. Setelah proses persalinan, dalam arti semua badan bayi telah keluar. Sehingga, jika yang keluar baru sebagian atau keluar ketika kontraksi, maka tidak terhitung nifas, namun terhitung dam fasid atau darah karena luka. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah. 2. Darah nifas adalah darah yang keluar setelah sebagian besar fisik bayi keluar. Sehingga, jika yang keluar baru sebagian kecil dari badan bayi, misalnya keluar kakinya saja, atau keluar sebagian kepala, maka darah ini tidak terhitung nifas, namun dam fasid. Ini merupakan pendapat Hanafiyah. 3. Darah nifas adalah darah yang keluar sebelum dan ketika proses persalinan. Disebut proses persalinan jika keluar 2 atau 3 hari sebelum persalinan disertai dengan kontraksi. Ini merupakan pendapat Hambali. 4. Darah nifas adalah darah yang keluar ketika proses persalinan. Sementara darah yang keluar 2 atau 3 hari sebelumnya, meskipun sudah terjadi kontraksi, tidak terhitung nifas. Ini merupakan pendapat Malikiyah. Al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba'ah. Dari keempat pendapat di atas, mereka sepakat bahwa darah nifas bentuknya harus darah dan bukan cairan biasa. Karena itu, jika yang keluar adalah cairan biasa dan bukan darah, seperti ketuban pecah atau rembesan cairan bening atau kekuningan sebelum persalinan atau ketika persalinan, tidak disebut nifas, karena yang keluar bukan darah, sehingga tetap wajib sholat. Ada pertanyaan yang disampaikan ke Syekh Ibnu Utsaimin. 3 hari sebelum persalinan, keluar cairan disertai kontraksi. Apakah ini nifas? Jawaban beliau, ini bukan nifas, karena nifas itu bentuknya darah dan bukan air. Dan sebagai tambahan, tidak termasuk nifas kecuali jika diiringi dengan kontraksi 3 atau 2 hari sebelum kelahiran. Namun jika keluar darah jauh sebelum kelahiran, ini bukan nifas. Karena definisi nifas adalah darah yang keluar bersamaan dengan persalinan 2 hari atau 3 hari sebelumnya disertai kontraksi. Namun untuk air, bukan nifas. Fatwa Nur Al-Darb. Demikian, Allahu A'lam.